Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Ikhwana fiddin a'azzakumullah, kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Hajj. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Qala Allahu azza wa jalla wa minan nasi, dan sebagian manusia, may yujadilu fillahi bighairi ilmin, ada yang mendebat Allah Ta'ala tanpa ilmu, wala huda, tanpa petunjuk, wala kitabim munir, dan tanpa pedoman kitab yang jelas. Thani'it fihi, naam, dia menyondongkan kedua sisi badannya karena sombong. Liudillah ansabilillah, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahu fid dunya khizyun, dia akan mendapatkan kerendahan di dunia. Wa nudhikuhu yaumal qiyamati adzabal hariq, dan kami akan menimpahkan baginya pada hari kiamat untuk merasakan adab yang membakar. Dzalika bima qaddamat yadak, yang demikian itu dengan sebab apa yang dilakukan oleh kedua tanganmu. Wa innallaha laisa bidzallamil abid, dan bahwa sungguhnya Allah Ta'ala tidaklah mendolimi hamba-hambanya. Qala As-Sa'di rahimahullah fi tafsirhi, al-mujadalah al-mutaqaddamah lil-muqallid, وهذه المجادلة للشيطان البريد الداعي إلى البدع. Debat yang disampaikan pada ayat sebelumnya dilakukan oleh pengikut yang taklid buta. Sedangkan di dalam ayat ini, debat dilakukan oleh syaitan yang menentang, yakni da'i kepada kebid'ahan. Fa'akhbaro annahu yujadilu fillahi, ay yujadilu rusulallahi wa atba'ahum bil batili liyudhidha bihil haqqa bighayri ilmin sahihin wala huda, ay ghairi muttabi'in fi jidarihi hadha mayyahdihi la aklun mursidun wala matbu'un muhtadin wala kitabim munir ay wadihin bayyinin ay falalahu hujjatun akliyatun wala nakliyatun in hiya illa syubuhat yuhiha ilaihi syaitan wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liujadilukum. Allah Ta'ala menghabarkan bahwa da'i kepada kebid'ahan itu biasa mendebat Allah Ta'ala, yakni mendebat Rasul-Rasul Allah, mendebat pengikut para Rasul dengan kebatilan untuk mengalahkan kebenaran tanpa ilmu yang benar, tanpa petunjuk. Artinya tidak mengikuti dalam debatnya tadi orang yang bisa memberi dia petunjuk, tidak mengikuti akal yang cerdas, tidak mengikuti orang yang bisa diikuti yang mendapat petunjuk, juga tidak berdasarkan kitab yang jelas. Artinya dai penyesat tersebut tidak memiliki hujjah akliyah maupun hujjah nakliyah. Yang ia punya hanyalah syubhat-syubhat yang dibisikkan padanya oleh syaitan. Sungguh, syaitan-syaitan itu membisikkan kepada wali-walinya untuk mendebat kalian. Wa ma'ahada thaniya itfi ay lawiya janibihi wa unukih wa hadza kinayatun an kibrihi alil haqq wa ihtiqarihi lil khalqi. Di samping itu, dai penyesat tadi menyondongkan kedua sisi tubuhnya, yakni sisi tubuhnya dan lehernya. Ini merupakan bahasa kiasan orang yang sombong, menolak kebenaran dan meremehkan makhluk. Faqad fariha bima ma'ahu minal ilmi ghair nafi' wahtaqara ahlul haqqi wama ma'ahum minal haqq. Orang itu membanggakan ilmu yang tidak bermanfaat yang ia miliki dan bahkan meremehkan ahlul haqq dan kebenaran yang ada pada mereka. Liudillan nasa ay liyakuna min tu'a'id dolal wa yadkhulu tahta hadha jami'u a'immatil kufri wa dolal. Tujuannya ialah untuk menyesatkan umat manusia agar menjadi para penyeru kesesatan. Masuk dalam pengertian ini semua tokoh-tokoh kekafiran dan kesesatan. Thumma dzakara uqubatahum ad-dunyawiyyata wal-ukhrawiyyata. Faqala lahu fid dunya khizzun ay yaftadhihu hadha fid dunya qabla al-akhirah wa hadha min ayatillahil ajibah. Fa innaka la tajidu da'iyan min du'atil kufar wad dalal. Fa innaka la tajidu da'iyan min du'atil kufri wad dalal illa walahu minal maqti bainal alamina wal la'nati wal bughdi wad dhammi ma huwa haqiqun bihi wa kullun bihasabi halihi. Kemudian Allah Ta'ala menyebut hukuman bagi da'i-da'i penyesat tadi, baik di dunia maupun di akhirat. Allah Ta'ala berfirman, orang itu akan mendapatkan kehinaan di dunia, yakni hina di dunia sebelum akhirat. Dan ini termasuk bukti tanda-tanda kekuasaan Allah yang mengagumkan. Sungguh engkau menjumpai da'i-da'i pada kekufuran, da'i-da'i kepada kekufuran kesesatan, maka dia akan dibenci oleh alam semesta, dilaknat, dimurkai, dicela, dan itu memang layak untuk dia dapatkan masing-masing sesuai dengan keadaannya. Wanudikuhu yaumal qiyamati adzabal hariq ay nudikuhu kharaha asyadida wa sa'irahal baligha wa dhalika bima qaddamat yadahu wa annallaha laisa bidhallamin lil abid. Kami akan menimpakan padanya adab yang membakar pada hari kiamat, yakni akan kami cicipkan atau kami rasakan untuk dia panasnya yang sangat. Dan enam, kobaran apinya yang sangat membara. Dan ini semua dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh kedua tangannya, dan bahwasanya Allah Ta'ala tidak pernah mendolimi hamba-hambanya. Wallahu Ta'ala a'lam bissawab. Baik, ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita tentang keadaan golongan yang kedua yang mendebat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Setelah sebelumnya kita dijelaskan tentang golongan yang pertama, yakni para pengikut yang taklid buta, yang dasarnya ialah kebodohan. Maka dalam ayat ini dijelaskan tokoh-tokoh penyesat yang dasarnya ialah syubhat-syubhat. Nah, maka Allah Ta'ala timpakan kepada mereka azab dunia dan azab akhirat. Fiha fawaid. Al-fa'idatul ula, qala Ibnu Katsir rahimahullah fi tafsirihi, ذكر في هذه أو ذكر في هذه kalau dibaca ذكر maka kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, kalau dibaca dzukira berarti fa'ilnya dibuang. Kalau dibaca dzakarah maka bacaannya halat tu'ati ila dholal. Dzakarah fi hadhihi halat tu'ati ila dholal. Tapi kalau dibaca dzukira fi hadhihi halud du'ati ila dhalal. Naam. Min ru'usil kufri wal bidah. Allah Ta'ala menyebutkan di dalam ayat ini keadaan para dai kepada kesesatan dari pimpinan-pimpinan kafir dan ahlul bid'ah. Asania, ad-da'i ila boladi yujadilu Rasulullah wa atba'ahum bil batil liyudhidha bihil haq. Penyeru kepada kesesatan biasa mendebat utusan-utusan Allah dan para pengikutnya dengan cara yang batil untuk mengalahkan kebenaran. Al-Fa'idatu Al-Thalisah, Ad-Da'i ila bolal laisa lahu hujjatun aqliyatun wala naqliyatun in hiya illa syubhat yuhiha ilahi syaitan. Ad-da'i ila dhalali laisa lahu hujjatun akriyatun wala nakriyatun in hiya illa syubhatun yuhiha ilaihi syaitan. Dai kepada kesesatan tidak memiliki hujjah akliyah, juga tidak memiliki hujjah nakliyah. Yang ia miliki hanyalah syubhat-syubhat yang dibisikkan kepadanya oleh syaitan. Nah, al-fa'idatu ar-rabi'ah, min sifatid da'i ila dhalal, min sifati ad-da'i ila dhalal, al-kibru wa huwa raddul haqqi wa tahqiq tanqirul khalqi wa huwa raddul haqqi wa tahqirul khalqi. Di antara sifat-sifat dai kepada kesesatan adalah sombong, yakni menolak kebenaran dan meremehkan makhluk. Al-fa'idatu al-khamisah. Qala al-Mawardi rahimahullah fi tafsirihi, qawluhu azza wa jal thaniya itfihi, qawluhu azza wa jalla thaniya itfihi, fihi wajhani. Qawluhu azza wa jal thaniya itfihi, fihi wajhani. Ahaduhuma lawiya unukihi, i'radan anillahi wa rasulihi. Lawiya unukihi, i'radan anillahi wa rasulihi. Wahada qawlu Mujahid wa Qatadah. Wahada qawlu Mujahid wa Qatadah. Berkata Al-Mawardi rahimahullah dalam tafsirnya mengenai firman Allah Azza wa Jal, thaniya itfihi, ini ada dua makna, ada dua bentuk makna. Yang pertama ialah menyondongkan lehernya sebagai tanda berpaling dari Allah Ta'ala dan Rasulnya. Dan ini adalah pendapat Mujahid dan Qatadah. Athani maknahu lawiya unukihi kibran anil ijabah. Wahada qawlu Ibn Abbas. Athani maknahu lawiya unukihi kibran anil ijabah. Wahada qawlu Ibn Abbasin. Yang kedua maknanya ialah menyondongkan lehernya sebagai bentuk kesombongan, tidak mau mengikuti seruan. Dan ini adalah pendapat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Naam. Al-fa'idatu as-sadisah. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah fi tafsirihi, qala az-zajjaju thaniya mansubun alal hal. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya, Az-Zajjaj berkata, thaniya dibaca nasab menjadi hal. Thaniya itfihi tadi itu. Dibaca nasab menjadi hal. Al-Fa'idah itu As-Sadisah. Hah? Nah, As-Sabi'ah. Al-Fa'idah itu As-Sabi'ah. Nah. Anna jami'a a'immatil kufri wad-dhalal anna jami'a a'immatil kufri wad-dhalal lahum uqubatun dunyawiyatun wa ukhrawiyatun. Wa hadha min ayatillahil ajibah. Bahwa sesungguhnya semua tokoh-tokoh kekafiran dan kesesatan akan mendapatkan hukuman dunia dan hukuman akhirat. Dan ini termasuk di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat mengagumkan. Artinya, sesuai dengan fakta, kalau ada tokoh-tokoh kekafiran dan tokoh-tokoh kesesatan, na'am, di dunia akan dibenci, akan dicaci, akan dilaknat, didoakan kejelekan, na'am. Bahkan ada yang sampai mendapatkan hukuman. Tentunya yang menegakkan itu adalah penguasa-penguasa muslim, na'am, yang menerapkan syariat Allah Ta'ala. Taib. Al-Fa'idatu Al-Thaminah. Anna Allah Ta'ala Laisa bidhallam lil 'abid. Bal hukmuhu adlun mahbun. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mendolimi hamba-hambanya. Bahkan hukum Allah itu murni kebenaran. Naam. Al-fa'idatu at-tasi'ah. Anna syaitana yuhi ila ad-da'i ad-dhalali zuhrufal qawli hurura anna syaitana yuhi ila da'i ila dhalali zuhrufal qawli hurura. Lijidalil haqqi wa ibtalil haqqi bahwa sesungguhnya syaitan membisiki da'i-da'i kepada kesesatan. Naam, ucapan-ucapan yang indah yang menipu untuk mendebat kebenaran dan mengalahkan kebenaran. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dengan demikian kita bisa menyelesaikan kajian tafsir surah Al-Hajj ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Naam.